Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna sekolah hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum, ikhwan ahad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 27 Jumadil Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 6 Februari 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhul Mandhuman wa Kunyah fi Mustalah Hadis yang ditulis oleh Imam Baikuni. Tahun berapa mas meninggalnya? 1880. Ayo, 1880. Dan ini diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sudah sampai di halaman 54 di cetakan yang PDF-nya. Dan cetakan itu halaman berapa? 66. Dan semoga Allah Azza Jalla nanti memudahkan kita untuk memberikan terjemahan kitab ini, kemudian juga ditambahkan beberapa keterangan yang memudahkan kita untuk murojaah, memudahkan ikhwan-ikhwan yang lainnya juga untuk bisa mengikutinya. Nah, kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah. وهذا القول وسط بين الأقوال وهو القول الراجح في هذه المسألة. Ini penjelasan sebelumnya harus ada rabit baina dars al-madi wal hadir. Maksudnya adalah kemarin kita mempelajari tentang apa mas? Ini tentang ya, ada tiga pendapat tentang apa? Khilaf baina ahli al-ilm tentang apa? Wahal ma udhifa ila sahabi walam yathbut lahu hukmur raf'i hal huwa hujjatun am la. Apa-apa yang disandarkan, jadi di sini, di sebelumnya, nih, wahal ma udhifa ila sahabi, wahal ma udhifa ila sahabi, walam yathbut lahu hukmur raf'i, hal huwa hujjatan am la. Apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dan tidak terbukti memiliki hukum marfu, apakah ia hujah atau bukan? Jadi pembahasan ini masih berkaitan dengan apa? Hukum hadis marfu dan apa? Maqtu. Di mana marfu itu apa, Mas? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw min aqwalin aw af'alin aw taqririn aw hulukin. Kemudian yang maktu apa mas? Nah, di maktu kemarin kita sudah bahas apa mas? Definisinya apa? وما لتابعين هو مقطوع. Apa-apa yang disandarkan pada tabi'in maka itu al-maqtu'. Hadis maqtu'. Jadi ma udhifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Apa yang disandarkan kepada tabi'in dan yang setelahnya maka itu adalah maqtu'. Sumiya bidzalika li'annahu munqati'un fir rutbati 'anil marfu'i wa 'anil mauqufi. Dinamakan yang demikian karena mengkoti, terputus dalam tingkatan dari al-marfu' dan al-mawquf. Contohnya apa? Seperti ucapan Hasan al-Basri. Ini asal maqtu'. Nah, sekarang kita membahas tadi tiga tentang pertanyaan tadi. Wahal ma'udhifa ila sahabi? Wahal udhifa. Kalau misalnya antum bisa lihat sini, di sini wahal ma udhifa ila sahabi walam yathbut lahu hukm ar-raf'i hal huwa hujjatun am la, naqulu fi hadha khilafun baina ahli al-'ilm. Apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dan tidak terbukti memiliki hukum marfu, apakah ia hujah atau bukan? Naqulu, kita katakan, artinya di sini ada siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, naqulu fi hadha khilafun baina ahli al-'ilmi. Ini ada khilaf di antara ahli ilmu. Faminhum man qala bi annahu hujjatun bi syarti alla yukhalifa nassan wala sahabiyan akhar. Fa in khalafa nassan ukhidha bi nasi wa in khalafa sahabiyan akhar ukhidha bil rajihi. Itu di situ yang pertama pendapatnya adalah pendapat, maksudnya ini pendapat yang pertama, kata-kata faminhum itu untuk tulis di situ yang pertama, bina hujjatun, ini hujjah dengan syarat apa? Dengan syarat tidak menyelisihi nas, tidak pula menyelisihi sahabat yang lain, dan apabila menyelisihi nas maka yang diambil adalah nas. Nas maksudnya di sini apa? Dalil yang sharih. Wa in khalafa sahabiyan akhar, dan apabila menyelisihi sahabat yang lain, ukhida bir rajihi, maka diambil yang rajih, yang kuat. Rajih lawannya marjuh. Paham? Yang kuat dan yang dikuatkan. Maksudnya yang dikuat itu lemah. Dan pendapat yang kedua apa? Wa minhum man qala inna qala sahabi laysa bihujjatin li'anna sahabiyya basharun yastahidu wa yusibu wa yukhti'u. Nah. Dan di situ yang pendapat yang kedua adalah di antara mereka ada yang berpendapat sesungguhnya ucapan sahabat bukan hujah, karena sahabat manusia biasa yang beristihad bisa salah dan bisa benar. Pendapat yang ketiga adalah apa? Wa minhum man qala al-hujjatu min aqwali sahabati qalu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Wa qala aidan iyuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu. Di antara mereka ada yang berpendapat hujah, hujah dari ucapan sahabat, hanya dari ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakr wa Umar, ambillah teladan dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Iyuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu." Apabila mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. "Wa amma man siwahuma falaysa qawluhu bihujjatin." Dan adapun selain Abu Bakar dan Umar, maka itu bukan hujah. Nah, di sini dijelaskan, "Walladhi yadhhar li anna qawla sahabi hujjatun." Ini dirojihkan. Walladhi yadhhar li. Jadi kalau misalnya perkataan ini adalah apa yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Walladhi yadhhar li anna qawla sahabi hujjatun. In kana min ahli fiqhi wal ilmi wa illa falaysa bihujjatin. لأن بعض صحابتي كان يفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء وليس من علماء صحابتي فهذا لا يكون قوله حجة. Itu yang terakhir kita bahas. Dan yang tampak bagiku, maksudnya yang kuat, tampak kuat bagiku, ucapan seorang sahabat adalah hujah apabila ia termasuk ahli fikih dan ahli ilmi. Apabila bukan, artinya sahabat itu bukan ahli fikih dan ahli ilmi, maka bukanlah hujah. Karena sebagian sahabat ada yang hanya sekedar datang kepada Nabi SAW dan mengambil sebagian hukum-hukum syar'i. Akan tetapi itu bukan termasuk dari kalangan fuqaha, bukan termasuk sahabat yang faqih. Ya. Dan juga bukan ulama sahabat yang seperti ini. Maka ucapannya bukan hujah. Ucapannya bukan hujah. Wahada qawlu wasatun bainal aqwali. Maka di sini sampai wahada al-qawl, dan ucapan ini wasatun, pertengahan, bainal aqwali, pertengahan di antara pendapat-pendapat tersebut. Wa huwa al-qawlur rajihu fi hadhihi mas'alati. Ini adalah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Rajih maksudnya apa di sini, Mas? Untuk lihat. Rajih inda Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Ingat-ingat tuh. Allah, hadha al-qawl rajih ay min indi. Apa di sini? Ya. Kita lanjutkan. Di sini wa mal hukmu fima idza qala tabi. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang lain, yaitu wa mal hukmu fima idza qala tabi'un min as-sunnati kadha, hal lahu hukmu rafi am la. Jadi wa mal hukmu fima idza qala tabi'iyyu min as-sunnati kadha, hal lahu hukmu rafi am la. Lalu apa hukum pada sesuatu yang apabila seorang tabi dia berkata min as-sunnati, termasuk sunnah, kadha adalah begini, hal lahu hukmu rafi am la, apakah ini memiliki hukum marfu atau tidak, artinya hukum hadis marfu atau tidak. Naqulu qad ikhtalafa al muhaddithuna fi dhalika. Jadi ana ulangi, wa mal hukmu fi ma idza qala tabi'iyyu min as-sunnati kadha, hal lahu hukmu rafi am la. Lalu apa hukumnya pada sesuatu yang apabila seorang tabi'in berkata termasuk dari sunnah, min as-sunnati, kata-kata min as-sunnati di situ, min as-sunnati kadha, hal lahu hukmu rafi am la, apakah ini termasuk milik hukum hadis marfu atau tidak. Naqulu, kita katakan, Qad ikhtalafa al-muhaddithuna fi dhalika. Sesungguhnya para ahli hadis juga telah berselisih dalam masalah tersebut. Fa minhum man qala, jadi naqulu qad ikhtalafa al-muhaddithuna fi dhalika. Para ahli hadis telah berselisih dalam masalah tersebut. Masalah apa, Mas? Masalah apa? Ya, wa mal hukmu fi ma idza qala tabi? Apa hukumnya kalau tabi'in mengatakan sesuatu? Apakah itu hukumnya bisa katakan marfu atau tidak? Kalau tadi apa yang dikatakan sahabat, hukumnya apa? Marfu. Apabila sahabat itu apa? Termasuk koha, fuqaha sahabat. Ya. Dimana yang antum harus fahami definisi sahabat. Definisi sahabat apa, Mas? Ada yang masih ingat? Ada sebelumnya. Ayo. Jadi sahabah itu apa? Ayo. Jadi sahabi, ya sahabi itu adalah man istama'a bi nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika hatta walau kana al-istima'u lahdatan wa hadha min khasa'is nabi sallallahu alaihi wasallam أن يكون صاحبه من استمع به ولو لحظة أما غيره فلا يكون صاحبا إلا بطول صحبة أما مجرد أن يلاقيه في أي مكان فلا يكون بذلك صاحبا له. Ini kajian yang Allah kelak-kelak tentang definisi sahabat. Tapi disebutkan di kitab ini, ya, yang disebutkan di sini adalah wal muradu bil ashab huna ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabiyyu huwa man istama'a bi nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau kana istima'u lahdatan. Di sahabat adalah orang yang berkumpul dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dengannya dan wafat dalam kondisi keimanannya tersebut. Bahkan apa? Hatta walau kana istima'u lahdatan, walaupun pertemuannya berkumpulnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya beberapa saat saja, itu sudah dikatakan sahabat. Ya, itu sudah dikatakan apa? Sahabat. Maka ada beberapa macam sahabat. Salah satunya adalah apa? Sahabat am, yaitu as-sahabiyyu al-am, sahabat yang umum, dan sahabat yang di situ fuqaha as-sahabah, pembesar-pembesarnya sahabat, orang-orang yang faqih di kalangan para sahabat, orang-orang yang punya ilmu di kalangan para sahabat. Dan itulah yang membedakan antara tadi tarjihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya perkataan sahabat bisa menjadi hujjah manakala itu dari apa? Dari seorang sahabat yang fuqaha, yang termasuk fuqaha. Nah, fuqaha sahabat. Nah, paham ya? Jadi itu definisi dari sahabat. Nah, kita katakan kalau itu sahabat. Sekarang wa mal hukmu fi ma idza qara tabi'i. Apa hukumnya apabila itu dikatakan oleh seorang tabi'in minas sunnati kada? Kalau dikatakan minas sunnati kada oleh seorang sahabat, itu hukumnya apa? Marfu. Kalau apa yang dikatakan tabi'i, apakah itu marfu? Hal lahu hukmur rafi am la? Apakah ini termasuk hukum rafa atau tidak? Paham maksudnya di sini? Jadi Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara ketika seorang sahabat mengatakan minas sunnati dan seorang tabi'in mengatakan minas sunnati. Apakah ini ada perbedaan atau tidak? Yang jelas tadi, yang sudah dijelaskan dan kita sudah fahami bahwasannya seorang sahabat yang faqih, yang termasuk fuqaha sahabat, ketika mengatakan minas sunnati maka hukumnya hukum marfu. Nah, sekarang wamal hukmu fima idza qala tabi'iyu minas sunnati kada, hal lahu hukmu rafi am la? Lalu apa hukumnya pada sesuatu yang apabila seorang tabi'in berkata termasuk dari sunnah adalah begini, apakah memiliki hukum hadis marfu atau tidak? Naqulu qad ikhtalafa al muhaddithuna fi dhalika, maka kita katakan ini juga para ahli hadis berselisih tentang masalah tersebut. Nah, paham ya? Faminhum man qala, ada orang yang berpendapat innahu mauqufun. Wa laysa min qismil marfu'i. Wa laysa min qismil marfu'i. Li'anna tabi'iyya lam yudrik ahda nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidhalika la nastati'u an naqula anna mas sammahu sunnatan fayani bihi sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam, bal yuhtamalu an yurida sunnata sahabati. Jadi maksudnya di sini faminhum, di antara mereka, ini pendapat yang pertama mas, antum tambahkan. Faminhum maksudnya di sini adalah pendapat pertama. Faminhum man qala, pendapat pertama mereka, di antara mereka ada yang berpendapat innahu mauqufun, ini hukumnya adalah hadis mauquf. Ini adalah mauquf. Maksudnya adalah apa? Hadis mauquf. Walaysa min qismil marfu, dan bukan termasuk dari bagian marfu, bukan termasuk bagian hadis marfu. Lianna tabi'iyya lam yutrik ahda nabi SAW, karena tabi'in itu tidak mendapati zaman nabi SAW. Falidhalika la nastati'u an naqula anna ma sammahu sunnatan faya'ni min faya'ni bihi sunnata nabi SAW, bal yuhtamalu an yurida sunnata sahabati. Oleh karena itu, karena tabi'in itu tidak mendapati zaman nabi SAW, oleh karena itu falidhalika la nastati'u, kita tidak bisa mengatakan annakul, kita tidak bisa mengatakan anna ma sammahu, bahwasanya yang ia inginkan dari sunnah, fayani bihi sunnata nabi SAW, ya, yang dia inginkan adalah sunnah nabi SAW. Namun di sini apa? Bal yuhtamalu, namun ada kemungkinan besar an yurida sunnata sahabati, yang diinginkan adalah sunnahnya sahabat. Paham sampai sini? Maka disebutkan apa? Innahu mauqufun. Ada yang berpendapat innahu mauqufun, bukan termasuk bagian dari marfu. Nah, kemudian waqala ba'dul ulama, maksudnya adalah Sebagian ulama mengatakan bal huwa marfu'un. Itu hadisnya marfu', lakinnahu mursalun munqati'un li'annahu saqata minhu sahabiyyu wa yakunu al-muradu bis-sunnati 'indahu hiya sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum bisa lihat di sini qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama ada berpendapat bal huwa marfu'un, bahkan dia itu marfu, lakinnahu mursalun munqati'un, namun dia itu adalah mursal munqati', mursal munqati', munqati' itu apa? Terputus. Sedangkan hadis mursal nanti kita akan pelajari di bait yang ke-16. Kita sekarang baru bait ke berapa, Mas? Ewa. 7. Nah. Yang bait 16 disebutkan di sini wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Mursalun minhu sahabiyu saqat. Mursal ini adalah sahabiyu saqat. Ya, di sahabat itu mengatakannya, tapi di situ ya disebutkan kaitannya dengan poin yang ke-16. Insyaallah kita akan pelajari bima ba'd setelahnya. Kita kembali ke pembahasan awal. Nah, ada yang berpendapat di situ apa? Marfu. Ada pendapat juga mauquf. Yang pertama itu adalah mauquf. Dan di sini jelaskan falidzalika la nastati'u an naqula anna man anna ma sammahu sunnatan fayani bi sunnat nabi sallallahu alaihi wasallam bal yuhtamalu an yurida sunnata sahabati. Jadi oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwasanya sesuatu yang dinamakan sebagai sunnah oleh seorang tabi'in, namun bisa jadi di situ ada kemungkinan bahwa yang diinginkan adalah bukan sunnah Nabi SAW, tapi kemungkinan ini adalah sunnahnya sahabat. Minas sunnati ay minas sunnah alladina qablana, ini sebelumnya kita apa? Generasi sahabat. Maka ketika seorang tabi'in mengatakan seperti itu, maka ini apa? Kembalinya ke sahabat, bukan langsung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa alasannya? Tabiin tidak ketemu, tidak hidup di generasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tak di sini? Karena anak mau tanya, ada seorang tabiin yang Islamnya pada zaman pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia enggak ketemu dengan Nabi SAW. Contoh siapa? Wais Al-Qarni. Dan saking dia itu tidak mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Nabi SAW, hanya untuk tetap bisa bilul walidain kepada ibunya, maka itu adalah sesuatu yang dahsyat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Khairu tabi'in Wais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in ini apa? Wais Al-Qarni. Artinya sebaik-baik di sini adalah apa? Orang yang mempunyai keutamaan. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu dikatakan seniornya tabi'in itu adalah Sa'id bin Musayyib, yang meninggal tahun 94 Hijriah. Nah, sehingga di sini waqala ba'dul ulama, maksudnya di sini, فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَقُوفٌ وَلَيْسَ مِنْ كِسْمِ الْمَرْفُوءِ لِأَنَّ التَّبِعِيَّ لَمْ يُدْرِكْ أَهْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ أَنَّ مَا سَمَّاهُ سُنَّةً فَيَعْنِي بِهِ Nah, sebentar. Bayani bihi sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yuhtamalu an yurida sunnat sahabati. Ini fayani bihi sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yuhtamalu an yurida sunnat sahabati. Ini sesuatu yang diinginkan sunnah Nabi SAW adalah sunnah Nabi SAW, yaitu tapi dia mewakili orang tadi, mewakili apa? Seorang tabi'in mau mengambil perkataannya sahabat, bukan langsung kepada Nabi SAW. Nah, sekarang waqala ba'dul ulama, jadi waqala ba'dul ulama bal huwa marfu'un lakinnahu bal huwa marfu'un lakinnahu mursalun munqati'un li'annahu saqata minhu sahabiyyun wa yakunu al-muradu bi sunnati 'indahu hiya sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ia adalah marfu, bal huwa marfu, ya, bal huwa marfuun, akan tetapi di situ lakinnahu mursalun munqati'un, namun di situ tetap sebagai apa? Mursal munqati', li'annahu saqata minhu sahabi, karena hilang dari sanad tersebut seorang sahabat. Wa yakunu al-muradu bi sunnati 'indahu hiya, yang diinginkan di situ dengan sunnah itu menurut dia adalah sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa umuman فعلى كلا القولين إن كان مرسلا فهو ضعيف ولذلك لعدم اتصال السند وإذا كان موقوفا فهو من باب قول صحابي أو فعله. Secara umum, فعلى كلا القولين, berdasarkan dua pendapat tersebut, fawa dha'ifun. In kana mursalun fawa dha'ifun. Apabila itu mursal maka itu dha'if. Perkataan tersebut. Wadhalika li adam ittisali sanad. Yang demikian itu karena tidak ada ketersambungan dengan sanad. Wa idza kana mauqufan, dan apabila dihukumi sebagai mauquf, bahwa min babi qawli sahabi au fi'lihi. Ya. Jadi umuman umuman mas. Umuman fa'ala qilal qawlaini, berdasarkan dua pendapat tersebut, in kana mursalan, apabila itu hadis mursal, fawa dha'ifun, maka hadisnya dha'if. Walidhalika li'adami ittisali sanadi, yang demikian itu karena tidak ada ketersambungan sanad. Wa idza kana mauqufan, dan apabila itu mauquf, fawa min babil qawli sahabi au fi'li, apabila itu mauquf maka ini termasuk dalam bab, ya, masuk dalam bab apa mas? Qawli sahabi au fi'li, bab ucapan dan perbuatan sahabat. Paham sampai sini? Nah. Nah, baru 36. Ini masih 24 menit untuk gaspol, Mas. Bismillah. Nah, di sini jelaskan. Jadi jelaskan tentang di sini. Wa idza kana mauqufan fawa min babi qawli sahabi aw fi'lihi. Wa qad taqaddama al-khilaf fi hujjiyati qawli sahabi. Wa bayan al-khilaf fihi wa anna al-qawla sahiha huwa annahu hujjatun bi thalathati syurutin. Nah. Antum lihat di situ kaitannya وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي وبيان الخلاف فيه وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط. Jadi وقد تقدم, dan telah berlalu pembahasan tentang apa? Al-khilafu fi hujjiyati qawli sahabi, tentang hujah, ucapan sahabat. Wa bayanu khilafu fihi, dan penjelasan tentang persisian dalam hal tersebut. Wa anna al-qawla as-sahiha, dan perkataan yang sahih, huwa annahu hujjatun bi thalathati syurutin. Ini adalah hujjah dengan tiga syarat. Yang pertama, ayakuna sahabiyu min fuqaha'i sahabati alla yukhalifa nassan alla yukhalifa qala sahabi akhar. Jadi an yakuna sahabiyu, nah, min fuqaha'i sahabati, apabila sahabat tersebut adalah dari kalangan fuqaha. Alla yukhalifa nassan. Yang kedua, apabila ucapan tersebut, ucapan sahabat tersebut tidak menyisihi nas. Alla yukhalifa nassan. Yang ketiga, ats-tsalits. Alla yukhalifa qawla sahabi akhar. Dan tapi kalau yang kedua tadi, alla yukhalifa nassan, itu tidak menjadi nas. Kemudian yang ketiga adalah alla yukhalifa qawla sahabi akhar. Pendapat tersebut tidak menyisi pendapat sahabat yang lain. Paham sampai sini? Fa in kana laisa min fuqaha'i sahabati fa qawluhu laisa bi hujjatin. Apabila itu bukan dari golongan kalangan fuqaha sahabat, maka ucapan bukan hujjah. Wa in kana ya. Jadi fa in kana laisa min fuqaha sahabati fa qawluhu laisa bihujjatin. Dan apabila ia bukan dari kalangan fuqaha, maka ucapannya bukan ya. Ucapannya tidak bisa dijadikan hujah. Wa in kana min fuqahin, walaupun di sana ada termasuk ada fuqaha sahabat, fa fuqahaihim walakin qala fanasun fal ibratu bin nasi wala ibrata biqalihi, termasuk fuqaha sahabat, akan tetapi menjadi sinas, maka yang diambil adalah nas, bukan mengambil di sini apa wala ibrata biqalihi, tidak, bukan mengambil ucapannya. Wa in kana wa in kana min fuqaha'i sahabati wa lam yukhalif nassan walakin khalafahu sahabiyun akhar ada kebahasan. Semoga Allah menambahkan antum semangat, semangat Mas, semangat. Nah. Jadi wa in kana min fuqaha'i sahabati, apabila yaitu termasuk fuqaha sahabat pembesar ahli fikihnya dari kalangan sahabat, wa lam yukhalif nassan, dan tidak menyisi nas, walakin khalafahu sahabiyun akhar, namun dia, beliau itu menyelisihi sahabat lainnya. Fa innana nadlubu murajjaha, akan tetapi ada sahabat lain yang menyelisihi, maka kita pun mencari yang dirajihkan. Sampai di sini. Nah. Kita lanjut. Nah. Kadzalika min al-marfu'i hukman ila nasaba syai'a ila ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qila kanu yaf'aluna kadza fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza min al-marfu'i hukman fa hadza min al-marfu'i hukman. Nah. Demikian juga kadzalika min al-marfu'i, yang termasuk marfu hukman secara hukum, idza nasaba syai'a ila ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza nasaba syai'a, apabila seorang itu sudah menyandarkan sesuatu ila ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakira, kemudian dikatakan kepadanya kanu yaf'aluna kada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kanu yaf'aluna kada, mereka itu melakukan yang demikian fi ahdi Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, fahada minan marfu'i hukman, dan ini adalah termasuk marfu' secara hukum. Kemudian wa amsilatuhu kathiratun, wa amsilatuhu kathiratun, mislu qawli Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma naharna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil madinati wa akalnahu. Contoh-contoh di sini adalah sangat banyak, seperti ucapan Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, yaitu naharna fi ahdi Nabi SAW farasan fil madinati wa akalnahu, Jadi ucapan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, kami menyembelih kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan memakannya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada wajh dzalika. Ada yang mau tanyakan dulu? Paham enggak? Kok susah, Ustaz? Kok susah, Ustaz? Jawabannya, Bang. Wajar, Mas. Ilmu itu enggak ada yang gampang, susah. Yang kedua, susahnya antum itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan hidayah, agar diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, pasti ada kemudahan yang datang. Meskipun itu antum jaraknya jauh, meskipun antum waktunya itu sudah mepet dan yang lainnya, tapi ketika orang itu menimba ilmu syar'i, maka itu ada ketenangan hidup. Orang yang mencari ketenangan hidup itu harusnya dia harus mencarinya di majlis-majlis ilmu, karena di dalamnya hati itu menjadi bersemi lagi. Dibacakan di dalamnya Al-Quran, dibacakan di dalamnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham? Ini panjang. Tapi bihadil kudroh. Cukup 47 menit. Sudah bagus. Tetapi bihadil kudroh. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.